Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husayn Al-Ma'ruf Ibn Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, bab tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bab ini beliau sebutkan setelah babun nasihah, bab tentang memberikan nasihat. Dan antara an-nasihah dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, ini ada hubungan eratnya. Di mana al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran, itu adalah tingkatan selanjutnya. Level berikutnya setelah seorang melaksanakan nasihah. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, karena pentingnya perkara ini, perlu untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf yang kita harus memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Yang kedua, apa itu al-munkar yang kita harus mencegah orang lain, menghalangi orang lain untuk tidak terjatuh di dalamnya. Sebenarnya pembahasan ini sudah pernah kita singgung sedikit tentang al-ma'ruf, demikian juga al-munkar. Namun insya Allah ta'ala kita akan kembali untuk menyebutkan definisi daripada kedua hal tersebut. Al-ma'ruf, perkara kebaikan yang dimaksud oleh syariat adalah kullu ma'arafahu syar'u wa aqarrahu minal ibadat al-qawliyati wal-fi'liyati al-zahirah wal-batinah. Ma'ruf, kebaikan, adalah segala sesuatu yang menurut syariat dinilai dan disetujui sebagai perkara kebaikan. Dari bentuk-bentuk ibadah, minal ibadat, dari bentuk-bentuk ibadah, baik itu berkaitan dengan ucapan atau perbuatan yang lahir maupun batin, yang nampak atau yang tersembunyi, inilah yang dimaksud dengan ma'ruf. Maka ketika kita diperintahkan untuk memerintahkan orang lain kepada al-ma'ruf, al-ma'ruf yang dimaksud adalah kebaikan yang oleh syariat dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadi kembalinya adalah, adakah perintah syariat, adakah persetujuan syariat bahwa perkara itu adalah perkara kebaikan, sehingga tidak dikembalikan yang namanya al-ma'ruf, kebaikan itu, kepada pandangan masing-masing manusia atau kepada pendapat masing-masing manusia. Karena tidak semua kebaikan yang dinilai oleh manusia adalah sesuatu yang ma'ruf, secara syariat. Demikian juga sebaliknya, tidak semua manusia bisa menerima sesuatu yang menurut syariat adalah kebaikan, dia mau menerima itu sebagai kebaikan. Jadi tolak ukurnya adalah yang disebut dengan hal ma'ruf, yang harus kita memerintahkan orang lain kepadanya, ini berkaitan dengan syariat. Kalau syariat memutuskan itu adalah kebaikan, otomatis yang tadi kaitannya dengan masalah ibadah qauliyah maupun fi'liyah, artinya yang nampak. Dan dalam definisi tidak disebutkan al-qalbiyah, karena itu bukan urusan kita manusia, permasalahan hati. Sehingga yang masuk dalam cakupan al-amru bil ma'ruf adalah ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriyah, berkaitan dengan ucapan atau berkaitan dengan perbuatan, atau juga batiniyah yang berkaitan dengan ucapan tadi, misalnya ucapan yang batiniyah itu yang tidak bisa atau tidak dilakukan di hadapan manusia. Fi'liyah batiniyah, perbuatan yang batin, artinya ibadah-ibadah yang tidak dia kerjakan di hadapan manusia yang lain atau didengar oleh manusia yang lain. Ini adalah perkara yang disebut sebagai al-ma'ruf, kebaikan. Tayyib. Yang berikutnya, al-mungkar, kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Sehingga kita harus mencegah orang lain darinya, menghalangi orang lain supaya tidak terjatuh di dalamnya. Al-mungkar adalah kullu ma angkarahu syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi minal kufri wal fusuqi wal isyan wa ghairi dhalik. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang diingkari dan dilarang oleh syariat. Dari jenis-jenis kemaksiatan, al-ma'asi sifatnya umum, minal kufri, baik itu kekufuran, wal fusuq atau kefasikan, wal isyan atau kedurhakaan, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan al-munkar. Jadi lagi-lagi dikembalikan kepada perspektif atau cara pandang syariat, bukan menurut cara pandang manusia. Sesuatu yang oleh syariat dianggap itu adalah kemungkaran, jelas dalilnya, maka itulah kemungkaran, meskipun orang menganggapnya adalah kebaikan. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang orang lain anggap sebagai sebuah perkara kejelekan, kalau syariat tidak menilai itu sebagai kemungkaran, maka itu bukan perkara yang mungkar. Maka dari sini bisa kita fahami, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil mungkar itu berkaitan dengan dalil. Antum hendak memerintahkan orang lain kepada kebaikan, kepada al-ma'ruf tadi, sudah kita sebutkan definisinya. Maka terlebih dahulu antum harus tahu bahwa perkara itu adalah perkara yang memang secara syariat dinilai sebagai ma'ruf. Antum ingin mengingkari sebuah kemungkaran, maka terlebih dahulu antum harus tahu bahwa itu adalah dinilai oleh syariat sebagai sebuah kemungkaran. Jangan sampai salah, antum ingkari ternyata itu sesuatu yang ma'ruf, di-ACC oleh syariat. Atau antum perintahkan seseorang kepada sesuatu, ternyata sesuatu itu menurut antum kebaikan, nyatanya adalah kemungkaran menurut syariat. Maka ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pentingnya perkara al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar bukan dalam tanda kutip pemahaman manusia, pemahaman masing-masing orang, tapi perlu mengembalikan itu kepada definisi para ulama yang mereka mendefinisikan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yang merupakan ciri dari seorang muslim dikembalikan kepada definisi menurut syariat, sehingga seorang muslim tidak akan salah pada sesuatu sikap yang memang harus mereka punya. Masing-masing muslim, pribadi muslim harus punya ini, harus punya sikap ini, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, apa hukumnya? Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wajib, sunnah atau bagaimana? Para ulama mereka menyebutkan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar pada asalnya hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib kifai. Apa itu fardu kifayah? Idza wujida man fa'alahu saqata 'anil baqin. Yaitu sebuah hukum wajib yang jika telah dilakukan oleh beberapa orang, maka gugur dari yang lainnya. Gugur dari yang lainnya. Ini fardu kifayah dan itu hukum asalnya. Bukan perkara yang wajib ain, kewajiban bagi masing-masing pribadi. Kalau dia tidak melakukannya dosa, tidak. Kalau dalam satu masyarakat atau satu lingkungan, satu komunitas, satu daerah, di antara mereka sudah ada yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yang telah mereka ketahui bersama, maka cukup apa yang dilakukan oleh beberapa orang tadi. Tidak semuanya harus mengingkari. Tidak semuanya harus memerintahkan kepada al-ma'ruf. Tayyib. Kemudian dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kita baca karena masih berkaitan dengan pembahasan. Kata beliau, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 104. Kata Allah azza wajal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini kita baca karena sebagai dalil dari hukum tadi. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah melakukan maka gugur bagi yang lainnya. Tidak harus semua masing-masing pribadi muslim mengamalkannya, melakukannya. Jika sudah ada yang melakukannya. Dalilnya apa? Ayat ini Ali Imran 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum." Dan hendaknya ada di antara kalian. Lam di situ lamul amr, perintah. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian. Jadi Allah sendiri menetapkan tidak semua. Tapi di antara satu komunitas itu harus ada di antara mereka. Yad'una ilal khair, untuk apa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yad'una ilal khair. Dia menyeru kepada al khair, perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada al ma'ruf, meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama kebaikan, al khair kebaikan, al ma'ruf kebaikan, tapi ada bedanya. Al ma'ruf sudah kita definisikan tadi. Sementara yang sebelumnya al khair itu lebih umum sifatnya. Termasuk di dalamnya perkara-perkara yang oleh manusia dianggap sebagai sebuah kebaikan. Dan itu merupakan perkara adah, tidak ada kaitannya dengan syariat. Itu bisa disebut dengan al-khair, tapi tidak bisa disebut dengan ma'ruf, karena ma'ruf definitif dengan yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, kata Allah, wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang melarang dari perkara-perkara yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, penutup ayat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dengan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kapan itu? Ketika ada di antara mereka orang-orang yang menjelaskan tentang kebaikan, memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Maka kunci kebaikan satu kaum adalah saat di antara mereka masih ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tidak hanya di dalam komunitas itu, di dalam kaum itu diperintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf saja, disampaikan fadhailul a'mal saja, semangat-semangat untuk amalan-amalan soleh saja, tanpa mau untuk mencegah, mengingkari, melarang dari kemungkaran yang terjadi di dalam komunitas tersebut, di dalam kaum tersebut. Ini juga bukan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, bukan orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, di dalamnya hanya saling melarang dari kemungkaran, saling mencegah dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan buruk, maksiat, dosa dan seterusnya, tapi tidak pernah ada hasungan untuk beramal soleh, tidak pernah ada perintah untuk melakukan al-ma'ruf dan yang lainnya. Ini juga bukan orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka, suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, di dalamnya terdapat orang-orang yang melarang mereka dari perkara-perkara yang mungkar, dan ada orang yang ketiga, yaitu orang yang menyampaikan ilmu. Itu orang yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil ini, tidak semua orang yang mereka yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, adalah orang-orang yang memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Karena kembali kepada awal bab kita masuk tadi, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu level selanjutnya, level berikutnya daripada nasihat. Ketika seorang menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, dia belum dianggap sebagai orang yang memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Sampai apa? Sampai dia betul-betul memerintahkan itu, atau sampai dia betul-betul melarang kemungkaran tersebut langsung kepada orang yang diajak bicara, bukan sifatnya umum. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yad'una ilal khair itu hanya orang yang menyampaikan ilmu. Level yang berikutnya seorang alim adalah ketika dia sampaikan ilmu, dia juga perintahkan kepada kebaikan, dia juga larang dari kemungkaran. Nah, ini murabbi. Jadi tidak semua muallim, penyampai ilmu, adalah murabbi, tapi murabbi pasti muallim. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Qala wa hunaka marhalatun ukhra. Baik. Tadi level pertama memberikan nasihat, menyampaikan ilmu. Naik level berikutnya adalah dia mau memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Naik ke level yang berikutnya adalah marhalatu at-taghyir, yaitu level mengubah. Level mengubah. Mengubah apa? Ketika terjadi kemungkaran, dia langsung ubah dengan tangannya, dia langsung ubah dengan mulutnya, dia langsung ubah dengan kekuasaannya, dia langsung ubah dengan kewenangannya. Itu lebih tinggi lagi daripada al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wahiyya at-taghyir, dan itulah yang disebut tentang perubahan, pengubahan sesuatu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, sesuatu kondisi yang sedang rumit, sedang bermasalah, dia perbaiki. Itu ada di atas level al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Alladhi qala fihi rasulu alaihi salatu wassalam, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat terjadinya satu kemungkaran, satu kerusakan, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia ubah kemungkaran tersebut dengan kedua tangannya. Baik. Ada apa namanya action yang lebih lanjut, ada effort lebih lanjut dibandingkan dia hanya sekedar melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran mungkin hanya disampaikan saja, jangan, jangan. Tapi tidak ada action berikutnya. Kalau dia sampai action berikutnya, itu baru namanya at-taghyir, mengubah. Tayyib. Fa illam tastati' fa bilisanihi, kalau enggak bisa kamu mengubah dengan tanganmu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan mulutmu. Tayyib. Fa illam tastati' fa biqalbihi, kalau kamu enggak bisa mengubah itu dengan mulutmu, maka minimalnya adalah dengan hatimu, yaitu hati mengingkari. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan seorang muslim. Jadi jangan sampai apa namanya ketika terjadi kemungkaran, minimalnya itu tadi, hati kita mengingkari, ucapan enggak bisa, tangan enggak bisa, ya sudah, mau apa lagi? Biarkan kemungkaran itu kamu ingkari dengan hatimu. Berharap ada orang lain yang bisa mengubah dengan tangannya, ada orang lain yang bisa mengubah dengan ucapannya, dengan mulutnya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini beberapa hal berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang berikutnya, perkara-perkara penting bagi orang yang ingin melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Perlu diperhatikan beberapa hal. Dan ini sering ketika para ulama mereka membahas tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, pasti ini disampaikan di awal. Supaya apa? Supaya tepat langkah. Dia memerintahkan kepada kebaikan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai. Dia melarang dari kemungkaran itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai. Tayyib. Kata beliau rahimahullah taala, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yahtaju ila umur. Ada beberapa hal yang diperlukan berkaitan dengan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al amrul awal, perkara yang pertama. An yakunal insanu 'aliman bil ma'ruf wal munkar. Hendaknya seorang yang ingin melaksanakannya, dia tahu tentang apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Ringkasnya, punya ilmu terlebih dahulu. Supaya apa? Dia bisa yakin bahwa ini perkara A adalah al-ma'ruf, perkara kebaikan yang memang oleh syariat dipandang sebagai kebaikan, di ACC oleh syariat sebagai kebaikan. Dia perintahkan orang lain untuk melakukan itu. Baik. Ada dasar ilmunya, sehingga ketika orang bertanya, kenapa kamu memerintahkan saya terhadap ini? Dia bisa menjawab, karena ini adalah perkara al-ma'ruf. Apa buktinya? Dalilnya ini, argumentasinya ini, petunjuknya ini, dan seterusnya. Jadi dia punya ilmu. Demikian juga tentang perkara yang mungkar. Dia punya ilmu tentang perkara yang mungkar, sehingga dia pandang sesuatu yang dilakukan oleh saudaranya adalah kemungkaran berdasarkan ilmunya, diasisi oleh syariat bahwa itu adalah kemungkaran. Tayyib. Fa in lam yakun 'aliman bil ma'ruf fa innahu la yajuzu an ya'mura bihi. Kalau seseorang belum mengetahui dengan pasti bahwa satu perkara itu adalah al ma'ruf yang benar-benar diasisi oleh syariat, dipandang oleh syariat, maka kata beliau, la yajuzu an ya'mura bihi. Dia tidak boleh memerintahkan orang lain kepada perkara tersebut. Jadi dia saja masih ragu-ragu, ini kebenaran apa bukan? Ini al-haq atau bukan? Ini kebaikan atau bukan? Nah, kamu masih ragu, kenapa perintahkan orang lain untuk melakukan itu? Kalau engkau memerintahkan orang lain untuk melakukan itu adalah sesuatu yang kamu sendiri pasti bisa melakukannya. Kamu yakin bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk dilakukan. Tayyib. Li'annahu qad ya'mura bihi atau bidhannihi ma'ruf wa huwa munkar. Karena bisa jadi menurut prasangkanya adalah perkara kebaikan, ternyata setelah dia perintahkan orang lain untuk melakukannya, dilakukan oleh orang lain, itu adalah perkara kemungkaran. Kadung. Apa kemudian akhirnya? Minta maaf, mau apa lagi? Al-afwan. Mohon maaf, kemarin saya begini, salah menyampaikan dan seterusnya. Ya hanya minta maaf, ditarik saja ucapannya kemarin, ditarik saja perintahnya yang kemarin. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kedua, ini sebaliknya berlaku pada perkara yang mungkar. Al-amru tsani, perkara yang kedua, an ta'lam. Kalau tadi tentang ilmu perkara kebaikan, ilmu perkara kemungkaran. Yang kedua, hendaknya dia tahu, anna hadzar rajula tarikun lil ma'ruf au fa'ilun lil munkar. Dia harus benar-benar tahu bahwa orang yang dia hadapi benar-benar meninggalkan perkara ma'ruf atau benar-benar meninggalkan perkara mungkar. Harus yakin dulu. Kalau ada berita fulan melakukan perkara mungkar, jangan langsung, "Oh ya, saya datang." Langsung ke sana, langsung diingkarin. Enggak, tanya dulu apa yang dilakukannya. Begini, begini, begini. Diceritakan. Setelah jelas, ambil hukum menurut keilmuan antum. Oh, ini perkara kemungkaran benar atau tidak? Oh, benar kemungkaran. Langsung ke sana? Tidak. Tunggu dulu. Ada uzur tidak dia melakukannya? Ada uzur tidak dia meninggalkan perkara ma'ruf tadi? Atau kalau itu berkaitan kemungkaran, ada uzur tidak dia melakukan perkara kemungkaran? Kalau ternyata ada uzur dan seterusnya, ya khair, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, dia benar-benar meninggalkan satu perkara ma'ruf atau dia melakukan satu perkara kemungkaran, baru diingkari perbuatan itu. "Ya akhi, saya dapati antum begini, begini, begini, begini." "Benar, benar." Ya sudah, sampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tadi. Jadi benar-benar harus menegaskan orang yang antum hadapi itu menyelisihi perkara kebaikan atau dia terjatuh dalam kemungkaran, baru diingkari. Jangan berdasarkan prasangka, jangan berdasarkan berita-berita burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran, kebanyakan, minadh-dhon, dari prasangka-prasangka. Kita hanya berprasangka saja, hanya perkiraan saja, hanya kira-kiranya begini, sepertinya begini, sepertinya begitu. Jangan sampai benar-benar kamu tahu orang itu meninggalkan perkara ma'ruf atau sampai kamu benar-benar tahu orang itu terjatuh dalam kemungkaran, baru diingkari, baru disikapi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan perkara yang kedua ini, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dahulu juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain tadi ayat kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk tidak selalu mengikuti prasangka. Tidak selalu mengikuti perasaan. Tapi kita bersikap harus berdasarkan fakta yang ada, harus berdasarkan realita yang terjadi. Nah, ketika itu memang fakta terjadi, ketika itu memang realita terjadi, antum mengubah pun enak. Jangan sampai sudah menggebu-gebu salah, realitanya tidak seperti itu. Repot jadinya. Jadinya malah repot, ruwet. Apa kemudian? Bengong sudah. Dia pikir kemungkaran, ternyata bukan. Dia pikir apa namanya, orang itu tidak ada semangat melakukan amal kebaikan, ternyata bersemangat. Nah, Nabi SAW dahulu, beliau mencontohkan ketika datang sebuah khobar dari seseorang yang mengharuskan untuk diubah, apakah dia meninggalkan satu amal kebaikan, al-ma'ruf, atau dia terjatuh dalam kemungkaran, terlebih dahulu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah yastafhimu awalan, meminta penjelasan kepada orang yang membawa berita tersebut. Atau barangkali Nabi SAW langsung melihat orang itu, terlebih dahulu minta penjelasan dari orang itu, tidak langsung dari jauh diingkari, tidak. Diminta penjelasan terlebih dahulu. Contohnya dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ada seorang di hari Jumat masuk ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Dia masuk masjid. Taib. Kemudian belum sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Taib. Nabi sedang berkhutbah. Apakah langsung diingkari? Tidak. Oleh Nabi SAW ditanya, faqala Nabi SAW, asallaita hai fulan, apakah kamu sudah sholat? Taib. Sedang berkhutbah dan tidak mengapa, memutus sedikit khutbah karena ada perkara yang penting. Taib. Asallaita, apakah kamu sudah sholat? Qala la, orang itu menjawab, belum. Tidak, saya belum sholat. Taib. Qala qum fasalli rak'atain. Barulah Nabi SAW memerintahkan orang itu kepada perkara ma'ruf yang dia tinggalkan, perkara wajib yang dia tinggalkan. Berdiri engkau, sholat dua rakaat terlebih dahulu, baru duduk. Taib. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian perkara yang ketiga, an la yazula al-munkaru ila ma huwa a'zamu minhu. Kalau engkau hendak mengingkari kemungkaran, jangan sampai kemungkaran itu hilang tapi menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar. Menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar, jangan. Kalau ini ada perkara mungkar, syarat pertama ada, apa antum yakin itu perkara mungkar, dalilnya ada. Taib, ilmu antum punya. Taib. Yang kedua, lihat orangnya benar-benar melakukan, benar-benar terjatuh, benar-benar terjatuh. Ada udzur, tidak ada udzur. Taib. Sebelum melangkah untuk mengingkari, lihat dulu. Kalau nanti saya ingkari kemungkaran ini, kemungkinan besar akan hilang kemungkarannya atau tidak? Taib. Kalau bisa hilang kemungkarannya, walhamdulillah. Yang kedua, kalau kemungkarannya ternyata hilang, namun berpotensi untuk menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar sifatnya, yang lebih parah, kemungkaran yang lebih parah, maka jangan dilanjutkan. Loh Ustaz, itu kan kemungkaran. Iya, tapi kalau antum ingkari sekarang itu hilang, bakal keluar yang lebih besar. Maka jangan diingkari, berdosa tidak. Kenapa? Mencegah terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Dan juga kita merelakan sesuatu kemungkaran yang lebih ringan. Jadi tidak semua kemungkaran itu harus diingkari. Harus pastikan setelah kemungkaran ini tidak ada, bersih, tidak ada masalah atau tidak. Kalau kemungkinan ada timbul masalah, pertimbangkan masalah yang di akhir. Jangan fokus pada apa yang ada di depan, harus sampai ke belakang. Melihatnya harus ke belakang, jauh ke belakang. Pertimbangkan dulu sebelum berbuat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang yang hendak memerintahkan orang lain kepada perkara kebaikan atau melarang mereka dari perkara kemungkaran. Tayyib. Perkara yang berikutnya, ada dua hal berkaitan dengan hati seorang yang memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Dari tadi yang kita bahas objeknya, sekarang hati orang yang ingin memerintahkan kepada kebaikan tadi, atau hati orang yang ingin mengingkari kemungkaran, harus apa? Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, seorang yang hendak melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, maka di dalam hatinya harus membangun dua hal. Yang pertama, dia melaksanakannya liiqamati syar'illahi azza wajal, dengan tujuan menegakkan syariat Allah. Jadi jangan sampai tujuannya tujuan lain. Ini perkara ma'ruf ini. Saya tahu itu ma'ruf. Ditinggalkan oleh orang-orang di sini. Kalau saya perbaiki, saya perintahkan mereka, kemudian terjadilah perkara yang ma'ruf itu, masya Allah, saya akan dikenang, saya akan kemudian akan selalu diingat, saya akan punya kedudukan dan seterusnya. Ini niat yang tidak baik. Meskipun itu perkara ma'ruf, bisa jadi dosa untuk orang yang melakukannya. Kenapa? Tujuan dari hatinya, dia melakukan al-amru bil ma'ruf tadi, bukan tujuan yang benar. Bukan tujuan untuk menegakkan agama Allah. Bukan dengan tujuan supaya syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini nampak syiarnya. Bukan dengan tujuan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih kuat, lebih berwibawa, lebih menyebar. Tapi apa? Kembali kepada dirinya. Oh nanti saya begini. Ada keuntungan-keuntungan pribadi. Maka hendaknya tidak dilakukan atas dasar tersebut. Atau mengingkari kemungkaran demikian juga. Sama. Jangan sampai ada niatan bukan karena ingin menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Yang kedua, yang harus ada di dalam hati seorang yang ingin melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar adalah islahu khalqillahi azza wa jalla. Tayyib. Hatta yakuna muslihan wa salihan. Dia harus berniat murni untuk memperbaiki kondisi hamba-hamba Allah. Harus berniat untuk memperbaiki kondisi hamba-hamba Allah. Yang pertama tadi kaitannya tanggung jawabnya dengan Allah, antum tegakkan syariat Allah. Yang kedua adalah niatan untuk memperbaiki manusia. Benar-benar niatannya untuk itu. Lagi-lagi tidak ada di sini masalah untuk diri sendiri, ingin dipromosikan, ingin diangkat, ingin diberikan jabatan, ingin diingat, ingin seterusnya. Masalah pribadi, masalah keuntungan, kemanfaatan diri sendiri. Tapi hendaknya al-amru bil ma'ruf, engkau mengingatkan orang lain untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, atau melarang orang lain dari terjatuh dalam kemungkaran, tujuannya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena kemaslahatan kebaikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalil-dalil lain yang disebutkan oleh al-imam an-nawwi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.